dilingkari bukit-bukit yang menghijau. Pemandangan alam yang indah menawan, menyejuk rasa di hati. Semua rakyat hidup aman dan damai di dalam suasana pembangunan. Dari kota sampai ke pelosok desa, sejahtera dan bahagia. Disinilah ku temukan kebahagiaan. Kau pakaikan mutiara indah berseri, kota luhur yang ku cita. Di tepian pantai, dilingkari bukit-bukit yang menghijau. Pemandangan alam yang indah menawan, menyejuk rasa di hati. Semua rakyat hidup aman dan damai di dalam suasana pembangunan. Dari kota sampai ke pelosok desa, sejahtera dan bahagia. Kota kenangan, disinilah ku temukan kebahagiaan. Kau pakaikan mutiara indah berseri, kota luhur yang ku cinta. Kota kenangan, disinilah ku temukan kebahagiaan. Kau pakaikan mutiara indah berseri, kota luhur yang ku cinta. Kau pakaikan mutiara indah berseri, kota luhur yang ku cintai.